والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita pagi ini tentang sahih hadis-hadis sahih Muslim, masih di dalam kitab atau bab al-mashi 'ala al-khuffain, hadis ke-626. وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال سمعت يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. Dengan sanadnya yang seperti sebelumnya, di mana Mughirah bin Syu'bah dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dan kedua tangannya dan menyapu kepalanya, kemudian menyapu di atas kedua khuf. Hadis 627. وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأعشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي وتوضأ ومسح على خفيه. Masih dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam, tahu-taunya beliau turun, faqada hajatah, beliau buang hajatnya, kemudian beliau datang, فَصَبَتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي, aku tuangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang ada bersamaku, yakni air wudunya Rasulullah dituangkan. فَتَوَضَّأَ, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, وَمَسْحَ عَلَى خُفَّيْهِ, lalu Nabi menyapu di atas khufnya. Hadis 628. Wahdathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala Abu Bakr hadathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslimin an Masruq an al-Mughirah ibn Shu'bah qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa qala ya Mughiratu khudh al-idawa fa akhadhtuha thumma kharajtu ma'a فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. Masih dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, lalu beliau bersabda, wahai Mughirah, ambillah bejana, yakni idawah, yakni seperti ember, fa akhadhtuha, lalu aku membawanya, ثم خرجت معه, lalu aku berangkat bersama Nabi. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai beliau tidak kelihatan dariku. توارى عني yakni menjauh sehingga tidak kelihatan. Dan ini berbeda dengan hadis Tadi siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing di tumpukan sampah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Hudzaifah lari menjauh, malah Nabi mendekati. Maka hukum asal di dalam buang air, seseorang ketika dia buang hajah hendaklah menjauh dari pandangan manusia. Faqad hajatah, lalu beliau buang hajatnya. Summa jaa, kemudian beliau datang. Wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummaini. Beliau datang dengan memakai jubah dari negeri Syam yang kondisinya dayyiqatul kummain, yakni kumnya, yakni lengannya sempit. Ya. Fa dhahaba yukhriju yadahu min kummiha fa dhaqat alayh. Dia berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya dan sempit, enggak bisa. Sementara ini harus ya dibasuh. Fa akhraja yadahu min asfaliha. Lalu dia keluarkan tangannya dari bawah. Jadi dimasukkan kembali ke dalam, lalu dikeluarkan tangannya ke bawah, dari bawah jubah. Nanti dia angkat. Fasabattu alaihi fatawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Lalu aku menuangkan kepada beliau air, maka beliau berwudu, akan wudu beliau untuk salat. Thumma masa ala khuffaihi thumma shalla. Kemudian beliau menyapu di atas khufnya, kemudian beliau salat. Khuf, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, khuf itu adalah dia mirip dengan kaus tapi terbuat dari kulit. Ya. Berarti dia bukan dinamakan yang biasa sepatu bot atau sepatu kulit, karena alih bahasa mempengaruhi asumsi atau pemahaman terhadap yang dibahasakan. Artinya adalah yang dipakai di kaki yang menutup kedua mata kaki, melebihi dari kedua mata kaki. Kalau seandainya terbuat dari wol, maka dia adalah kaus. Bahasa Arabnya adalah jaurab. Kalau dia terbuat dari kulit, namanya adalah khuf. Ya. Kalau dia pakai sol, namanya hiza. Ya. Boleh jadi hiza itu dia naik sampai ke atas, yakni menutup kedua mata kakinya, boleh jadi tidak. Tapi syarat dari menyapu dari kedua khuf itu adalah apabila dia menutupi seluruh anggota wudu. Ya. Jadi jangan beranggap nanti sepatu yang biasa yang rendah disapu di atasnya. Karena tadi adalah ketika diterjemahkan dengan artian sepatu kulit, maka gambarannya adalah setiap sepatu kulit bisa disapu. Ya. Tidak, tapi syaratnya adalah dia menutup kedua mata kaki. Artinya dia menutup bagian yang wajib dibasuh dari anggota wudu. Baik. Hadis berikutnya, hadis 629. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram jami'an an Isa ibn Yunus. Qala Ishaq akhbarana Isa. قال حدثنا عامش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجة فلما رجع تلقيته بالإداوة. نبي صلى الله عليه وسلم keluar untuk buang hajatnya. Ketika beliau kembali, aku sambut di beliau dengan idawah, dengan air yang, dengan bejana yang ada airnya. Fasabaqtu alaihi faghasala yadayhi. Lalu aku tuangkan air kepadanya. Beliau basuh kedua tangannya. Thumma ghasala wajhahu thumma dhahaba liyadhhaba liyaghsila dhira'aihi fadhaqatil jubbatu fa akhrajahuma min tahtil jubbah wa ghasalahuma wa masaha ra'sahu wa masaha 'ala khuffaihi thumma shalla bina. Kemudian dia mulai untuk membasuh kedua lengannya. Namun jubah sempit. Lalu dia keluarkan kedua tangannya dari bawah jubahnya. Berarti sekali lagi dia keluarkan tangannya dari lengan, kemudian dia keluarkan dari bawah. Ya. Tentu enggak mungkin dia apa? Tentu tidak mungkin dia buka bajunya. Ya, jubahnya. Maka di bawah jubahnya mungkin duduk dia. Lalu dikeluarkan tangannya di bawah jubahnya. Ya. Imam Nawawi dia mengatakan, qawlu fa akhrajahuma min tahtil jubbah. Dia keluarkan kedua tangannya dari bawah jubahnya. Jadi berarti dia jongkok. Kalau enggak nanti kelihatan auratnya. Ya. Fihi jawazu mithl hadha lil hajati wa fil khulwah. Di dalam hadis ini bolehnya melakukan seperti ini, ya, karena diperlukan memang, karena sempit nggak mungkin, ya, dan dalah dalam kondisi khulwah, ya, ini tidak tempat orang ramai. Wa ma bainan nas, adapun di depan umum, fayambari alla yaf'al li ghairi hajah, maka jangan dia lakukan tanpa ada keperluan. Kenapa? Li'anna fihi ikhlalan bil muru'ah. Karena hal ini menjatuhkan wibawa. Ya, tidak etis, ya. Karena dia menaruh tangannya dari bawah jubahnya. Tapi kalau melakukan demikian boleh, kalau seandainya sendirian atau berdua. Artinya tidak di depan orang umum. Kita lihat di sini adalah dia dengan Mughirah bin Syu'bah. Faghassalahuma, dia keluarkan tangannya dari bawah jubahnya, lalu dia basuh keduanya. Wa masaha ra'sahu, dia sapu kepalanya. Wa masaha 'alal khuffain, dan dia sapu di atas kedua khufnya. Tsumma shalla bina. Kemudian beliau sholat mengimami kami. Hadis 630. Haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Qala haddathana Abi. Qala haddathana Zakariya an Amir. Qala akhbarani Urwah ibn al-Mughirah an Abihi. Qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Masih dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah malam di dalam perjalanan. Lantas beliau berkata kepadaku, apakah bersamamu ada air? Aku katakan, ya. Fanazala an rahilatihi, beliau turun dari kendaraan beliau. Famasha, Lalu beliau berjalan hatta tawara fi sawadil layli, sampai tidak kelihatan karena kegelapan malam. Ya, kalau dekat mungkin masih membayang, menjauh lagi dia. Thumma jaa, kemudian dia datang, fa afraghtu 'alaihi minal idawah. Lalu aku tuangkan kepada beliau dari air, dari bejana. Yani maksudnya air. Fa ghassala wajhahu. Beliau basuh wajahnya. Wa 'alaihi jubbatun min sufin. Beliau memakai jubah dari wol. Ya. Falam yastati an yukhrija dhira'aihi minha. Beliau tidak mampu mengeluarkan tangannya dari jubahnya itu. Hatta akhrajahuma min asfalil jubbah, sampai beliau keluarkan dua tangannya di bawah dari jubahnya. Faghasala dhira'aihi, beliau basuh kedua tangannya. Dhira'i itu adalah hasta, mulai dari siku sampai ke ujung tangan itu namanya dhira'. Ya. Ini namanya shibr. Ya. Dari sini sampai ke ujung namanya yad. Ya. Dari apa namanya? Dari bahu ke siku namanya adad. Ya. Ini bagi kita namanya pangkal lengan. Taib. Wa masah bi ra'sih. Beliau sapu kepalanya. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu aku menunduk untuk membuka kedua khufnya. Ya. Faqal, Nabi mengatakan, da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Sesungguhnya aku memasukkan keduanya, yakni kedua kakinya, dalam kondisi suci. Wa masaha 'alaihima. Lalu beliau menyapu di atas keduanya. Hadis yang terakhir 631. Wa haddatsana Muhammad ibnu Hatim qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Umar ibnu Abi Zaid Zaidah an Syabi an Urwa bin Mughirah an abihi annahu wadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a wa mas'a 'ala khufayhi faqala lahu faqala inni adkhaltuhuma tahiratayn. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya dia mewudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau berwudu dan menyapu di atas khufnya. Nabi mengatakan kepada Mughirah, ini sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dengan keadaan suci. Perkataan sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci, fihi dalilun ala anna al-masha ala al-khufaini la yajuzu illa idza labisahuma ala taharatin kamilatin bi an yafrugha min al-wudu'i bikamalihi thumma yalbasahuma. Di sini menunjukkan dalil atau bukti atas menyapu di atas khuf itu tidaklah boleh kecuali apabila dia memakai keduanya, yakni khuf itu, dalam keadaan bersuci yang sempurna. Apa makna suci yang sempurna? Yaitu tidaklah dia betul-betul sudah selesai dari wudu dengan sempurna. Ya. Kemudian memakai keduanya. Lianna haqiqata idkhalihima tahirataini an takuna kullu wahidatin minhuma udkhilat wa hiya tahir. Karena hakikat dari memasukkan keduanya suci, yaitu masing-masing dari kaki itu, ya, ketika dimasukkan dia sudah suci. Wakhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah, terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah ini. Fa madhhabuna annahu yushtaratu labsuhu ma'ala tahiratin kamilatin. Madhab kami, yani madhab Syafi'iyah, disyaratkan untuk memakai keduanya dalam keadaan bersuci yang sempurna. Hatta law ghassala rijlahu al-yumna thumma labisa khuffahu wa ghassala al-yusra thumma labisa khuffaha lam yasih labsul yumna falabuda min naz'iha wa 'iyadati labsiha wa la yahtaju ila naz' al-yusra likawniha albasat ulbisat ba'da kamil at-tahar. Sampai-sampai, yakni ya makna dari sempurna itu, sampai-sampai kalau seandainya dia membasuh kakinya yang kanan kemudian dia pakai khuf yang bagian kanan dan dia membasuh bagian yang kiri, kaki kiri, kemudian dia memakai khufnya yang kiri, maka tidaklah sah pemakaian khuf di bagian kaki kanan. Maka harus dia cabut lagi, yaitu ya harus dia buka lagi, kemudian dia kembali memakainya. Ya. Dan tidak perlu dia mencabut atau membuka khuf yang bagian kiri, karena dia telah dipakaikan setelah wudu dengan sempurna. Yani masuk wudu dengan sempurna itu betul-betul kedua kakinya sudah dibasuh. Berarti dia sudah sempurna wudunya. Jangan dia pakai kaki, dia wudu basuh kaki kirinya. Ya. Kaki kanannya lalu dia pakai kaos. Ya, kemudian dia basuh kaki kirinya baru dia pakai khuf atau kaos. Maka ketika membasuh kaki kanan, ya dia belum berwudu dengan sempurna. Maka pemakaian yang kanan batal, tidak sah. Adapun kaki kiri sah karena dia telah memakainya setelah berwudu dengan sempurna. Wasyadda ba'du ashabina fa'ujaba nas al-yusra aydan. Sebagian dari madhab atau pendapat orang-orang madhab ada perkataan yang sedikit aneh, yaitu diwajibkan untuk mencabut kedua, mencabut juga khuf yang kirinya. Wa hadha alladhi dhakarnahu min syarat at-taharah fi lubsi huwa madhhab Malik wa Ahmad wa Ishaq. Ini yang kita sebutkan dengan syarat harus suci itu di dalam memakai, ini juga pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Wa qala Abu Hanifah وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته والله أعلم. Dia boleh memakai dalam kondisi berhadas, ya, kemudian dia sempurnakan wudunya. Wallahu a'lam. Berarti kedua kakinya tidak disapu, tidak dibasuh. Bagaimana dia memakainya? Sementara kakinya tidak dibasuh. Ya, wallahu a'lam. Tasawur, gambaran dari pendapat yang kedua saya tidak kurang paham bagaimana caranya. Apakah dia pakai waktu hadats? Waktu dia berwudu, dia cabut, dia buka, ya sama aja dengan yang pertama. Ya. Kalau seandainya ketika dia basuh kakinya, dia basuh tangannya, menyapu kepalanya, masih tetap pakai sepatu, waktu membasuh kaki, dia buka sepatunya, ya berarti suci lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam, tapi pendapat dari mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ini adalah pendapat yang disokong oleh dalil, karena Nabi SAW mengatakan, wa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkannya dalam kondisi ya suci, lalu Nabi menyapu di atasnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat dalam bab masalah khufain sudah selesai ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Kalau seandainya ketika kita mandi wajib tidak ada yang membatalkan wudu kita, maka tidak perlu lagi berwudu setelahnya. Tapi kalau seandainya ada yang membatalkan wudu kita, di antaranya apa yang diperselisihkan oleh ulama, masalah menyentuh kemaluan. Ya. Maka hendaklah berwudu. Ahwat, pendapat yang hati-hati, berwudu kembali. Makanya Nabi SAW ketika beliau mandi wajib, beliau sebelum berwudu, sebelum mandi itu, beliau cebok dulu. Jadi maaf, urusan dari kemaluannya selesai. Maka dia tidak membutuhkan untuk menyentuhnya ketika mandi. Ya. Jadi kalau seandainya selama dia mandi tidak ada yang membatalkan wudunya, maka tidak perlu lagi berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum juduman fattahharu." Hai orang-orang beriman, jika kamu ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Ini apabila hadas kecil. Ketika ada air, maka dia berwudu. Ketika dia berhadas besar, in kuntum junuban, Anda ingin sholat nih, tapi Anda junub. Apa yang Anda lakukan? Anda boleh mengerjakan sholat. Faghsilu wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat di dalam surah An-Nisa, wa in kuntum junuban faghtasilu. Jika kamu junub, maka mandilah. Berarti setelah mandi sudah boleh dia mengerjakan sholat. Kecuali keluar setelah itu, ya, maka itu tidak sah, karena amalan itu baru dikatakan benar apabila sesuai dengan tata cara yang diajar oleh Nabi. Ya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.